Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sangat besar, yaitu kenikmatan al-Islam, kenikmatan hidayah, kenikmatan kita menjadi mukminin mukminat, muslimin muslimat, yang harus kita syukuri. Dan tentunya dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah, yakni menambah keistiqomahan kita, menambah ketetapan hati kita di atas agama ini. Sebaliknya, kalau kita tidak mensyukurinya, justru Allah akan mencabut kembali kenikmatan tersebut. Sehingga tidak mustahil seorang mukmin kemarin hari ini sudah menjadi kafir. Na'udzubillah. Kemarin dalam keadaan masih di atas shirath, tiba-tiba hari ini sudah menyimpang jauh. Tidak mustahil ketika kurang syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan amal perbuatan. Dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke jalan ini, yang kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka niscaya kita enggak mungkin akan bisa mendapatkan kelurusan ini atau agama ini. Qul inna a'udzubikumullah. Ini pujian pada Allah dan rasa syukur dengan lisan. Dan hati kita juga meyakini bahwa kenikmatan ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, la bihaulina wa la biquwwatina. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, bukan dengan perbuatan-perbuatan atau apa yang kita upayakan. Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan petunjuk baginya, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan dia, maka pada hadiah tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Qanilin a'azakumullah kaum muslimin kaum muslimat. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan berkali-kali dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mengucapkan demikian dan meyakini. Sehingga disunnahkan bagi para da'i, para ustaz ketika berbicara memulainya dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat man yahdillah fala mudillah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tentunya enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka ikhwan fillah na'azukumullah, benar-benar kekuasaan Allah biqada'illahi wa qadarih, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rahmatnya dan kasih sayangnya, kita menjadi muslimin. Ini harus yakin di hati kita. Sehingga enggak ada yang sombong, kibir, ujub, bangga diri dengan apa yang dia miliki dari kesolehan agamanya. Kata para ulama, seorang semakin soleh harusnya semakin bersyukur, karena berarti dia mendapatkan taufik dari Allah sehingga dia menjadi saleh. Semakin rajin ibadahnya, bersyukur, karena sesungguhnya dia semakin rajin ibadahnya karena bantuan dan takdir dari Allah. Dengan perangkat-perangkat, dengan fasilitas-fasilitas, dengan apa yang diperlukan, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa rajin ibadah, bisa memiliki sedikit ilmu masya Allah, bisa memahami agama, memahami akidah dengan benar masya Allah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, harus yakin dalam hati kita masalah ini, sehingga kita selalu bersyukur pada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan amal perbuatan, yakni kita membuktikan bahwa kita dalam keadaan benar-benar iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada Quran dan Sunnah. Maka syukurilah dengan cara membuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Sayang, Allah kasih kita hidayah ilmu, kemudian tidak diamalkan. Berarti tidak syukur dia. Berarti dia tidak syukur. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang sangat berguna, ilmu yang nafi', yang faruhu fi dunya wa yang faruhu bil akhirah. Ilmu yang bermanfaat bagi dia di dunia, dan ilmu yang akan bermanfaat bagi dia di akhirat, menyelamatkan dia di dunia dari kesesatan, menyelamatkan dia di akhirat dari adab. Masya Allah, dikasih ilmu yang demikian mahalnya, yaitu ilmu tentang keislam, tentang tauhid was sunnah, ilmu tentang Quran, hadis. Maka kalau kita enggak amalkan, kalau kita enggak terapkan pada diri kita pribadi dan keluarga kita, berarti kamu kurang syukur dikasih ilmu oleh Allah, kurang syukur disirami dengan siraman-siraman rahani, dengan qaul Allah wa qaul Rasul, dengan ayat dan hadis. Mana syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala? Dan termasuk syukur pada Allah dengan amal perbuatan, di samping menerapkan ilmu yang kita sudah ketahui, juga hendaklah kita menambah ilmu kita, mempelajari kembali yang belum kita tahu. Semakin paham, semakin paham, semakin paham. Dan ini juga termasuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi kenikmatan lain selain kenikmatan hidayah, yaitu kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan. Kenikmatan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata, telinga dan hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jangan sampai kita menjadi mereka-mereka yang dikatakan punya hati tapi enggak digunakan, punya mata tapi enggak digunakan, punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar, punya mata enggak dipakai untuk melihat, punya hati enggak dipakai untuk memahami, kata Allah. Innahum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Digambarkan oleh Allah tentang orang-orang kafir. Apakah orang kafir tidak menggunakan matanya? Apakah orang kafir tidak menggunakan telinganya? Apakah orang kafir tidak menggunakan hatinya? Menggunakan, tetapi hanya pada urusan dunia. Matanya hanya untuk melihat dunianya, telinganya hanya untuk mendengarkan perkara-perkara dunianya, hatinya juga hanya untuk memikirkan masalah-masalah dunianya. Maka Allah katakan mereka tidak menggunakan matanya, mereka tidak menggunakan telinganya, mereka tidak menggunakan hatinya. Artinya tidak digunakan untuk memahami agama ini, untuk memahami akidah tauhid la ilaha illallah. Tidak dipakai untuk memahami tentang apa yang diajarkan dari Rasulullah SAW. Qanifin a'azakullahu akhwati fillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Maka kita bukan mereka. Kita bukan orang-orang kafir yang Allah katakan lahum qulubun la yaqamuna biha, tetapi kita kaum muslimin muslimat yang punya hati dan digunakan untuk memahami agama, punya telinga dipakai untuk mendengarkan kajian-kajian agama, punya mata dipakai untuk melihat bukti-bukti kekuasaan Allah dan membaca kitab-kitab Allah, membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab para ulama. Berarti orang ini syakiran lillah. Orang ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kenikmatan yang berikutnya yang harus kita syukuri juga adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Kenikmatan persaudaraan kaum muslimin. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang tadinya kalian bercerai-berai, bertikai, bermusuh-musuhan, tetapi fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Sahabat masing-masing memiliki suku sendiri-sendiri, dan di zaman jahiliyah mereka bertikai berperang sebagaimana Aus dan Khazraj yang berperang lebih dari 100 tahun, yang hampir-hampir manusia berkata tidak mungkin mereka akan bersatu kembali, enggak mungkin mereka akan berdamai kembali. Tetapi dengan Islam, kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara. Berarti mereka bersaudara, berukhuwah Islamiyah karena kenikmatan dari Allah berupa hidayah ilal Islam. Berarti keislamannya nikmat. Ternyata karena keislaman kita jadi bersaudara, nikmat lagi yang berikutnya. Nikmah ala nikmah, nikmah di atas kenikmatan. Masya Allah, Allah berikan kenikmatan yang besar berupa ukhuwah. Kemudian azakumullah, tentunya kembali kita katakan, kalau tidak disyukuri akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwa kita berukhuwah di atas keislaman, maka ketika kita bergeser dari keislaman itu, ketika kita meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, selangkah saja mulai persaudaraan retak. Ukhuwah mulai rusak. Apalagi kalau menyimpang jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, walaupun namanya masih Muslim, maka akan terjadi dalam mereka pertikaian-pertikaian sesuai dengan jauhnya mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, usikum wa nafsi ya bitaqwallah. Aku wasiatkan, aku pesankan untuk antum semuanya, dan saya termasuk di dalamnya, untuk sama-sama takut pada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama menjaga. Menjaga keislaman kita di atas tauhid was sunnah, agar ukhuwah juga tetap terjaga. Maka kita bersama-sama tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr wa tawasi bil marhamah, saling menasehati dengan sabar, saling menasehati dengan kebenaran, dan saling menasehati dengan kasih sayang, untuk bersama-sama dukung mendukung kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tauhid was sunnah yang benar. Mereka yang mengaku muslimin tidak berpegang dengan Quran akan berpecah belah. Mereka yang pegang Quran tapi tidak pegang sunnah akan berpecah belah. Dan mereka yang berpegang dengan Quran dan sunnah tetapi memahami dengan seenaknya sendiri juga akan berpecah belah. Pembahasan kita pagi ini adalah hendaklah kita memiliki niat yang sama, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang Allah maukan, sesuai dengan apa yang Rasulullah maukan. Kenal Quran kalamullah, Al Quran ucapan Allah, maka kita pahami sesuai dengan apa yang Allah maukan. Demikian pula hadis ucapan Rasulullah, maka harus kita pahami sesuai dengan apa yang Rasulullah maukan. Bagaimana caranya kita memahami Quran sesuai dengan apa yang Allah tahukan? Allah SWT mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kata Allah, agar engkau ya Rasul, tubayyana lin-nas, menerangkan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Artinya Rasulullah SAW diutus untuk menerangkan Al-Qur'an. Sehingga kita pegang Al-Qur'an dan pegang pula tafsirnya dari sunnah-sunnah nabawiyah. Maka mereka-mereka para pengingkar sunnah, musuh-musuh sunnah, adalah orang-orang yang pemecah belah umat, pengacau, yang membuat porak-poranda barisan kaum muslimin. Karena mereka dalam keadaan menyatakan cukup Al-Qur'an. Alhamdulillah, merasa tidak perlu pada sunnah-sunnah. Demikian kata para ingkar sunnah. Walaupun mereka menamakan dirinya Quraniyun, itu tidak tepat buat mereka. Mereka menamakan dirinya, kami golongan Al-Quran, karena tidak pegang sunnah. Maka para ulama membantah, bukan, kalian bukan Quraniyun, kalian para munkirus sunnah, para pengingkar-pengingkar sunnah. Kalau Quraniyun benar-benar berpegang dengan Al-Quran, berapa ayat yang memerintahkan ati Allah wa ati Rasul, ati Allah wa ati Rasul, berapa ayat? Sangat banyaknya. Taati Allah, taati Rasul, ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasul, berapa banyaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Syekh bin Baz membawakan hadis ini dan menyatakan sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, yushiku min ummati rajul, sebentar lagi akan ada di umatku satu orang, syaba'an ala arikatih, dalam keadaan kenyang di dipan-dipannya yang mewah, kemudian berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin harramnah. Kata Nabi, nanti akan ada orang yang seperti ini, orang yang sukanya makan kenyang, kemudian dia bersandar di dipan-dipannya, kemudian dia berkata ketika datang hadithu min hadithi mimma amartuhu au nahai, dari apa yang aku perintahkan kepada Nabi atau aku larang, tiba-tiba orang itu berkata, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kamu Al-Qur'an, apa yang ada di dalamnya halal istahlalna, kita halalkan, apa yang di dalamnya haram kita haramkan. Maka di akhir hadis Rasulullah menyatakan, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa yang Rasulullah haramkan adalah seperti apa yang Allah haramkan. Karena Rasulullah hanya menyampaikan dari Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Allah. Maka para pengingkar-pengingkar sunnah tadi mengacaukan persatuan kaum muslimin, menjadi kaum muslimin berpecah belah gara-gara mereka. Gara-gara musuh-musuh sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kemudian yang berikutnya, berpegang dengan Quran tanpa sunnah ternyata mengacaukan keadaan kaum muslimin. Sekarang yang berpegang dengan sunnah, Quran dan sunnah, tetapi dengan pemahaman yang seenak perut mereka sendiri, seenak pikiran mereka sendiri, mereka membawa ayat, mereka membawa hadis, tetapi mereka tafsirkan sesuai dengan apa yang mereka maukan, dengan hawa nafsu mereka sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau bukan perpecahan? Karena 10 kepala punya 10 pemikiran, 100 kepala punya 100 pemahaman, hancur kaum muslimin, tafarruq, perpecahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Qul inna a'udzu syukuri kenikmatan Allah berupa keislaman. Dan jangan sampai kita mengoyak sendiri. Demikian pula kita syukuri nikmat ukhuwah, jangan sampai kita yang merusak sendiri. Mensyukuri nikmat keislaman dengan kita mengamalkannya dan kita berpegang kuat dengan qala Allah qala Rasul. Demikian pula mensyukuri nikmat ukhuwah dengan menjaga ilmu agama ini, jangan sampai menyimpang sana kemari. Tetapi qul inna a'udzu, kalau masing-masing manusia berpegang dengan Quran dan Sunnah kemudian memahaminya seenak hawa nafsunya, maka muncul aliran-aliran yang bermacam-macam. Ini aliran fulan. Kenapa? Karena dia memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang ini. Aliran fulan ya. Muncul lagi alan. Oh, menurut saya bukan begitu. Kalau menurut saya begini-begini-begini. Muncul aliran baru punya pengikut, namanya aliran alaniyah. Bayangkan Apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam kalau seperti ini? Sehingga kemudian hazakumullah, kita harus memahami hadis Rasulullah sesuai dengan apa yang Rasulullah maukan. Siapa yang paling kenal, siapa yang paling tahu dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang dibawakan oleh beliau? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Allah puji mereka dalam Al-Quran bukan sia-sia. Allah puji mereka di dalam Al-Quran sekian kali. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'un bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, generasi umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah SWT. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Itu juga fi sahih, hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tayyib, apa hikmah Allah puji mereka dalam Quran? Apa hikmah Rasulullah SAW memuji mereka dalam hadis-hadis sahih? Tentunya maknanya adalah hendaklah kalian wahai kaum muslimin menjadi seperti mereka dalam memahami Quran dan sunnah, mengikuti mereka dalam menerapkan Quran dan sunnah. Itu maknanya. Dan ini hakikat mengikuti salaf. Ini hakikat mengikuti para salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati, mereka para sahabat mendengarkan ucapan Rasulullah dan mereka menerapkannya dengan sami'na wa ata'na di masa Rasulullah SAW masih hidup. Demikian pula mereka para sahabat dalam keadaan mereka menerapkan Quran dan sunnah dengan sami'na wa ata'na dalam keadaan ayat Allah masih turun. Kalau mereka salah, Rasulullah SAW akan menegur. Kalau Rasulullah SAW tidak tahu, Allah akan menurunkan wahyunya bahwa apa yang mereka lakukan salah. Iya kan? Karena mereka menerapkan dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup dan ayat Al-Quran masih turun. Allah Maha tahu dan Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau mereka keliru, Rasulullah SAW akan menegurnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur beberapa sahabat yang ketika safar dalam keadaan junub tidak mendapatkan air, yang satu dalam keadaan bertayamum saja, yang satu berguling-guling di tanah. Karena ini menggantikan mandi, maka harus seluruh tubuh. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan innama yakfika, cukup bagimu seperti ini, seperti ini. Sesungguhnya cukup bagimu hanya tayamum saja, muka dan telapak tangan cukup. Diajarkan bahwa itu menggantikan junub juga, menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi sekaligus. Khamilina azakumullah, ditegur. Alhamdulillah. Sehingga ketika para sahabat salah memahami ayat yang turun, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Para sahabat mengira syarat untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk berarti tidak boleh mencampurinya dengan zulm, dengan kedzaliman-kedzaliman. Yani dosa-dosa. Mereka pahamnya begitu. Maka berat sekali para sahabat menyatakan ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Maka mereka pun bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau syaratnya adalah tidak berbuat dosa, siapa yang bisa di antara kami? Terasa berat di kalangan para sahabat. Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan mereka, laisa kama taqulun, atau dalam riwayat laisa alladhi ta'nun, tidak seperti yang kalian pahami, tidak seperti yang kalian maksudkan. Innama dhulm asyirik, sesungguhnya kedzaliman ini adalah kesyirikan. Alam tasma' ila qawli abdin salih, tidakkah engkau mendengar ucapan seorang hamba yang salih, ini Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim, jangan syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Innama dhalikum syirik, sesungguhnya yang dimaksud adalah kesyirikan. Ini para sahabat, murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga jangan ragu bahwa mereka lah umat yang terbaik. Jangan ragu kalau mereka adalah khairun nas. Siapa yang menentang mereka menjalani jalan lain selain jalan mereka, niscaya yang terjadi adalah penyimpangan dan kesesatan. Kalau terjadi penyimpangan dan kesesatan, terjadilah perpecahan di kalangan manusia, di kalangan umat Islam. Berarti, saya tanya sekarang, apa penyebab perpecahan? Dan siapa biang yang memecah belah umat, memecah belah kaum muslimin? Ahlul dalal, ahlul ahwa, mereka orang-orang yang sesat, dan mereka yang menyimpang dari pemahaman para sahabat, mereka yang menyimpang dari pemahaman Quran wa sunnah, mereka yang tidak mau kembali kepada Quran, tidak mau kembali kepada sunnah, dan tidak mau kembali kepada ucapan-ucapan salaf saleh, ucapan para sahabat, mereka ini sering mengacau dan sering memecah belah kaum muslimin di seluruh dunia sepanjang masa. Muncul khawarij di akhir-akhir masa para sahabat, kemudian mengangkat pedangnya dan menyatakan inil hukmu illa lillah, sesungguhnya tidak ada hukum kecuali milik Allah. Apa yang dibacanya? Ayat Al-Quran. Tetapi tidak mengikuti pemahaman salaf. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil, itu kalimat yang hak, tetapi yang dimaukan kebatilan. Apa yang dimaukan? Yang dimaukan kata mereka bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah, artinya engkau wahai Ali dan engkau wahai Muawiyah mengambil penengah hakim, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari, itu berarti berhukum dengan manusia, katanya. Karena berhukum dengan manusia, maka kalian kafir. Astagfirullahaladzim. Mengambil seorang hakim penengah dikatakan kafir. Itu bukan pemahaman para sahabat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum Ali bin Abi Thalib membawa pasukannya menyerang mereka di Nahrawan, diutus anak paman Rasulullah SAW Ibnu Abbas datang pada mereka dengan pakaian yang bagus, sengaja menarik perhatian mereka. Sampai ke perkampungan mereka, mereka pun bertanya-tanya, ya wahai anak paman Rasulullah, ibna ammi Rasulullah, ada apa dengan kamu dengan pakaian seperti itu? Dijawab, aku ingin berbicara dengan kalian. Maka mereka pun berkumpul mendengarkan apa ucapan Ibn Abbas. Ucapan beliau diawali dengan pertanyaan, hal minkum, apakah ada di antara kalian yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Ya, karena memang tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW atau bersahabat dengannya atau berjalan bersamanya? Tidak. Maka Ibn Abbas mengatakan, jitu min ashabi Rasulullah, aku datang dari tengah-tengah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kami para sahabat tahu kapan ayat itu turun dan apa kata Rasulullah SAW tentang ayat itu dan apa sebab-asbabun nuzulnya, sebab turun ayat itu. Maka setiap ayat yang kalian baca, setiap ayat dalam Al-Quran, kami para sahabat mengerti apa sebab turunnya, apa maksudnya menurut Rasulullah SAW, dan bagaimana prakteknya. Kami lebih tahu dari kalian. Maka dinasehati mereka agar kembali. Qanibudina azakumullah, sekian banyak mereka kembali dalam pemahaman para sahabat. Berarti kesalahan mereka di mana? Bukan penentang Quran, bukan penentang sunnah, kan? Mereka berpegang dengan Quran, para khawarij berpegang juga dengan sunnah, tetapi mereka tidak mau memahami ayat dan hadis tadi dengan pemahaman para salafnya, para sahabat. Padahal baru generasi yang kedua, baru masih dekat sekali. Sudah terjadi orang-orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah, tetapi tidak mengikuti pemahaman salafnya, mengikuti pemahaman hawa nafsu mereka sendiri. Menurut kami, ini kafir, ini sesat dan seterusnya. Sebagian besar mereka kembali kepada pemahaman salaf, dan sebagian kecil dari mereka mengucilkan diri sampai mereka berkonsolidasi lagi di satu tempat, Harura atau Nahrawan, yang kemudian Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukannya untuk memerangi mereka dengan perintah Rasulullah SAW. Ali masih ingat perintah Rasulullah SAW untuk memerangi mereka, yakni ucapan Nabi SAW, lau adraknahum, kami kalau menemui mereka, kami akan perangi mereka seperti diperanginya atau dibantainya kaum Ad dan Iram. Apakah kemudian kita akan berkata, wah Rasulullah SAW ekstrim, orang salah dikit aja kok diserang begitu. Hati-hati, bijaksana tapi kebijakan jangan melampaui batas sampai nyalahkan Nabi. Yang diperangi oleh Abu Thalib siapa? Khawarij. Bagaimana Khawarij? Kafir. Ketika ada orang yang mengatakan kafir, kata Abu Thalib menyatakan tidak. Minal kufri farru. Mereka justru dari kekafiran mereka lari. Itu Khawarij. Dari kekafiran mereka lari apa maknanya? Mereka ingin tidak kafir, tapi karena melampaui batas ekstrim, akhirnya mereka menyimpang sesat. Dan diperanginya pun berbeda dengan diperanginya orang-orang kafir. Orang kafir diperangi sampai mereka tunduk, sampai mereka kalah, dan mereka menjadi budak-budak tawanan, atau mereka menjadi dhimmiyun yang yutu jizya'annya di wahum saghirun, agar mereka membayar jizya dalam keadaan mereka rendah. Itu orang kafir. Tetapi kalau mereka khawarij sebagai pemberontak, diperangi sampai mereka kembali. Diperangi sampai mereka kembali. Qul inna a'udzubikumullah, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukminin berperang, bertikai, maka damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satu golongan itu adalah bughat, bughat itu penentang penguasa yang hak, maka Allah katakan faqatilul lati tabghi, perangilah orang yang melampaui batas tadi, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperanginya sampai kembali. Maka kalau ada yang kembali dan dalam keadaan bertaubat dari ucapan, jangan diperangi. Biarkan mereka. Khalli sabilahum. Biarkan jalan mereka. Ikhwan fillah, na'udzubillahi kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini terlihat satu golongan lagi yang keluar dari sunnah atau keluar dari ajaran para salafus saleh. Muncul bersama dengan itu, muncul Rafidhah Syiah yang selalu membangga-banggakan katanya, kami pencinta ahli bait, kami pencinta ahli bait. Seluruh kaum muslimin mencintai ahli bait, bukan hanya mereka. Tetapi mereka membuat seakan-akan satu golongan khusus, hanya kami pencinta ahli bait, yang lain tidak mencintai ahli bait. Mulai mereka berbicara mengangkat Ali bin Abi Thalib dan menjatuhkan Muawiyah dan menjatuhkan para sahabat-sahabat yang lain. Khairuddin a'azakumullah. Apa maknanya? Maknanya kelompok ini pun sama mencerca salaf, mencerca para sahabat. Semestinya Ali yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Abu Bakar, Umar itu merebut haknya Ali. Bukankah Ali kerabat Nabi? Keluarga Nabi harusnya lebih berhak. Pikiran mereka masih dikuasai pemikiran Majusi dan Yahudi. Kalau yang namanya kerajaan itu harus dari keluarganya, maka mereka berpikir Ali harusnya. Khairuddin a'azakumullah, padahal sekian para sahabat lengkap seluruhnya sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Berarti apa kesalahan mereka? Syiah yang pertama, kesalahan mereka dalam keadaan tidak mau menerima ijma' para sahabat. Ini saya katakan pertama, karena kemudian belakangan semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin kafir, semakin kafir, semakin parah, semakin mengerikan. Maka baru kesalahan yang masih awal saja, Ali sudah berdiri di mimbar Kufah, kemudian mengumumkan, ma'utiya bi ahadin yufadiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hadd al-muftari, tidak didatangkan kepadaku seorang yang mengangkat aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka waktu itu siapa yang menyatakan Ali lebih berhak atau Ali lebih utama dari Abu Bakar wa Umar dicambuk 80 kali cambukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, riwayat seperti ini dari Ali lebih dari 80 riwayat. Khairuddin a'azakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa ketiga. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Berarti yang namanya kembali kepada pemahaman salaf itu satu kemestian, satu perintah dari Allah dan Rasulnya. Perintah dari Allah karena Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Siapa yang disebut oleh Allah? Tiga golongan. Muhajirin, Ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, Muhajirin, Ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Berarti yang diridhoi oleh Allah hanya tiga golongan. Silakan. Kalian, kita masuk Makkah. Masuk muhajirin sudah terlambat. Mau jadi ansar sudah lewat. Apa sisanya? Walladzina tabauhum biihsan. Kita menjadi golongan yang ketiga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Itu Al-Qur'an. Ditafsirkan oleh Imam As-Sanani dalam tafsirnya bahwasanya makna sebenarnya bukan Sanani, Syaukani. Makna tabi'in lahum biihsan walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, semua yang mengikuti muhajirin dan ansar dari sahabat yang masuk Islam setelah fathu sampai hari kiamat. Kata beliau ila yaumil qiyamah. Kalau mereka mengikuti para sahabat muhajirin dan ansar, maka mereka termasuk walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Silakan kita lihat. Semua aliran-aliran sesat mesti membenci salaf atau memusuhi salaf dalam bentuk aliran apapun. Khawarij sudah kita kisahkan bagaimana permusuhan mereka pada para sahabat, dikafirkan bahkan para sahabat. Syiah hadits wala haraj, silakan sebutkan, tidak perlu ragu. Terlalu banyak yang dicerca oleh Syiah rahimahullah. Demikian pula mereka-mereka kaum aqlaniyun, mu'tazilah, rasionalis juga berkata dengan nada yang melecehkan para sahabat, kami ini lebih cerdas dari mereka para sahabat. Para sahabat memang lebih selamat, tapi kami lebih cerdas. Para sahabat gak tahu kenapa babi diharamkan. Kita tahu babi diharamkan karena cacing pita. Para sahabat gak ngerti kenapa begini-begini. Kami ngerti setelah kami mempelajari kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Maka kami aqlam, wasahabat aslam. Orang ngajar. Padahal para sahabat lebih tahu tentang perkara-perkara yang diperlukan dan bermanfaat. Adapun perkara-perkara yang tidak diperlukan, mereka paham tidak perlu. Kalian pusing-pusing memikirkan itu. Emang cacing pita nggak perlu diketahui? Qulubinaazakumullah. Apakah kamu yakin kalau Allah mengharamkan babi kena cacing pita? Had dalil, mana dalilnya? Loh, tapi kan ternyata taib. Apa cuma itu? Kalau cacing pitanya digodok dengan sekian derajat atau 700 derajat kemudian mati cacing pitanya, apakah jadi halal? Tidak. Berarti bukan karena itu. Ya atau ya? Gak ada pilihan lain. Ya atau ya? Qulubina azakumullah. Yang namanya haram-haram karena Allah mengharamkan, ada cacing pitanya ataupun tidak, ada penyakitnya ataupun tidak, yang namanya halal-halal. Ini adalah imannya para sahabat. Adapun imannya kalian, wahai mu'tazilah, wahai rasionalis, gak percaya kalau belum dipikirkan. Gak percaya kalau belum dites di laboratorium. Berarti hebat mana imannya? Ya para sahabat. Para sahabat begitu menerima qala Allah qala Rasul, aman nabi kullun min indi rabbina. Kami beriman karena itu semua dari sisi Allah. Ini salaf. Dan ini manhaj salaf. Kalau disampaikan qala Allah qala Rasul, apakah berupa berita atau berupa perintah? Kalau berupa berita, kita katakan aman nabihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Karena yang bicara adalah Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka aman nabihi kullun min indi rabbina. Kalau perintah dan larangan, kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini manhaj salaf, manhaj para sahabat. Adapun manhaj haula'il mu'tazilah, adapun manhaj mereka para rasionalis tadi, sebentar. Ini hadis, ya tapi sebentar, kita periksa dulu. Apakah memang demikian? Bahwasanya babi itu diharamkan. Bentar, kenapa ya? Oh, ada cacing pitanya. Saya percaya. Tayib, kalau ternyata tesmu di laboratorium gagal gimana? Enggak nerima hadis. Iya. Jawabannya iya. Kenapa? Walaupun mulut mereka tidak menyatakan iya, tapi terjadi pada mereka ketika mereka memeriksa tentang lalat yang kata Nabi SAW, kalau masuk di airmu, air minummu, maka tenggelamkan dulu, baru kemudian dibuang. Karena salah satu sayapnya penyakit, sayap yang lain obatnya. Maka tenggelamkan dua-duanya. Mereka periksa, ternyata penyakit semua katanya. Na'udzubillah. Sampai-sampai mereka berani menentang hadis terang-terangan. Ada yang secara halus, ada yang secara kasar. Yusuf Qardawi menyatakan pokoknya kami tidak bisa terima hadis-hadis yang seperti ini, kata Yusuf Qardawi. Karena kenyataannya dokter-dokter kafir sudah periksa, ternyata penyakit semua. Aku lebih percaya pada dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari. Ucapannya Yusuf Qardawi, dan ucapannya beberapa orang seperti Muhammad Ghazali, sejenis dengan dia, tapi Muhammad Ghazali lebih kasar daripada Qardawi. Kok lancangnya dia berbicara seperti itu? Aku lebih percaya dengan ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Kemudian Muhammad Ghazali berkata, dan ini saya pernah lihat sendiri dalam keadaan ada gambarnya. Ini nih ucapannya dia. Kemudian Azzaqumullah, dia menyatakan, kalau ada hadis bertentangan dengan akal, hituhu ala rijlaik, injak di bawah kaki kamu. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Apakah bisa diterima kalau mereka menyatakan kami salafi? Maka masa mereka tak salaf. Ikhwanul muslimin, dalam prinsip-prinsip mereka, mereka akan tulis selalu itu. Kami salafi. Kami juga tarekat sufi. Kami juga, mudah-mudahan masih ingat yang pernah baca bukunya. Kami juga salafi, kami juga sunni, kami juga tarekat sufi, kami juga. Semua dikumpulkan oleh mereka. Ikhwanul muslimin, a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Maka kita berbicara seperti ini bukan ingin untuk mencerca sana, mencerca sini, atau untuk memecah belah, bukan. Untuk kita sama-sama seluruh kaum muslimin kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, dan kembali kepada pemahaman salaf, yaitu menerima apa kata Allah dan apa kata Rasul. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Yang diperiksa adalah riwayatnya. Sebentar, ini hadis tentang lalat ini siapa yang meriwayatkan? Rawi-rawinya bagaimana? Sanadnya bagaimana? Kalau ternyata sahih, aman nabi kullun min rabbina. Kalau ternyata dhaif, ditolak. Kan begitu. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq, ra'sus salaf, yakni para sahabat, pimpinannya para sahabat, yang paling baiknya di antara para sahabat, yang dikatakan oleh para ulama khairun nasi ba'da nabiyyihim, sebaik-baik manusia setelah nabi mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bagaimana manhajnya? Ketika mendapatkan berita-berita yang mungkin menurut kita enggak masuk akal, sanad yang dilihat. Kalau terbukti dari nabi, terima, walaupun akal kita belum bisa memahami. Contoh ketika Abu Bakar didatangi oleh orang kafir. Ya Abu Bakar, ukhruj. Keluarlah kamu. Lihat, sekarang terbukti bahwa dia begini dan begitu. Yang dikatakan majnun, dikatakan gila, Rasulullah SAW oleh mereka musyrik. Wahai Abu Bakar, lihat, dia menyatakan bahwa dia ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Apa masuk akal itu? Apa enggak gila dia? Apa yang benar Abu Bakar? Apakah benar Rasulullah SAW yang berbicara? Lihat pertanyaannya. Apakah benar Rasulullah SAW yang berbicara? Kalau benar Rasulullah SAW yang berbicara, aku percaya. Walaupun lebih daripada itu. Walaupun lebih daripada itu. Bagaimana aku tidak percaya? Aku sudah percaya dengan perkara yang lebih sulit kamu pahami daripada itu. Yaitu turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 lapis langit, dari arsy Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, sabaha masa, pagi sore turun wahyu. Sekarang kamu bertanya, tiba-tiba turun dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh mana Baitul Maqdis dengan 7 lapis langit? Berarti Abu Bakar hanya mempertanyakan benarkah itu ucapan Nabi? Yani sanadnya yang dibahas. Kalau terbukti ucapan Nabi, saya percaya. Kami percaya. Kami beriman. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena dikatakan, Rasulullah SAW tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya. Beliau hanya menyampaikan apa yang didapatkan dari wahyu yang yuha ilaih. Yang diwahyukan kepadanya. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin sarumati. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan tentang mereka dengan tiga tadi, Muhajirin, Ansar, dan pengikut mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr juga sama. menyatakan awal dengan kalimat lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Lil fuqara, bagi fuqara para muhajirin yang diusir dari negerinya, dari kaumnya, meninggalkan hartanya karena mencari keridhaan Allah, sampai Allah juluki ulaika humus sadiqun, mereka lah para sadiqun. Setelah itu Allah gambarkan ansar walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim, dan mereka yang mempersiapkan tempat negeri sebelum kedatangan muhajirin. Mereka persiapkan keimanan, mereka persiapkan segala fasilitas untuk Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin. Dan mereka, kata Allah, dalam keadaan lebih mementingkan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mereka lebih mementingkan tamu-tamunya padahal mereka sendiri butuh. Ini kehebatan ansar, dipuji oleh Allah. Sampai di akhir ayat Allah katakan wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang bisa mengalahkan kebakhilan dirinya maka mereka itulah orang-orang yang muflihun. Berarti muhajirin dijuluki as-sadiq, sedangkan ansar dijuluki al-muflihun. Siapa yang ketiga? Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka-mereka yang datang setelahnya, setelah muhajirin dan ansar. Sama. Yani yang datang setelah muhajirin dan ansar ila yaumil qiyamah, termasuk kamu dan saya. Termasuk kita kaum muslimin sekarang ini. Hendaklah, kata Allah, yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Hendaklah mendoakan mereka. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman. Namun Syaukani rahimahullah mengatakan lagi dalam tafsirnya bahwa makna sabaquna bil iman, kalimat sabaquna dari kata sabaqa, maknanya adalah mereka mendahului kita, mengikuti. Kalau kita tidak di jalan mereka, tidak bisa dikatakan sabaquna. Kalau kita tidak di jalan mereka, maka kalimat sabaquna itu ada isyarat bahwa hendaklah yang datang setelah mereka, hendaklah berjalan di belakang mereka. Mereka pendahulu, kita pengikut. Mereka salaf, kita ittiba, mengikuti mereka dalam memahami Quran wa sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Siapa khalifah-khalifah yang lurus? Kibarus sahabah, pembesar-pembesar sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Artinya ikuti sunnahnya para sahabat. Apakah ada sunnah nabi, ada sunnah sahabat sejajar? Bukan. Maknanya ikuti sunnah Rasulullah SAW dan ikuti sunnah para sahabat, para khalifah-khalifah yang lurus dalam mengikuti sunnah nabi. Ikuti cara mereka dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ijma', kesepakatan para salaf, kesepakatan para sahabat menjadi hujjah, menjadi dalil. Tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak. Quran wa sunnah, dan yang ketiga ijma' para sahabat. Kecuali kalau para sahabat ada yang berselisih, maka dilihat diterjih mana yang lebih sahih, mana yang lebih sahih, mana yang lebih rajih, mana yang akrab ila sunnah. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tetap manusia, memiliki zallah, memiliki ketergelinciran atau memiliki kesalahan-kesalahan, tetapi kesalahan mereka dijamin dengan ampunan. Dari mana kita katakan dijamin dengan ampunan? Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang mereka di akhir surat Al-Fatih. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya keras terhadap orang kafir, kasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Dalika mathaluhum fit Taurat. Itu permisalan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam Injil. Kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. Permisalan mereka dalam Injil, mereka seperti pohon yang membesar, semakin kokoh, semakin kuat. Tunas yang menjulang ke langit akhirnya menghunjam ke bumi dengan kokoh. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Mengagumkan penanamnya untuk membuat jekil orang-orang kafir. Apa akhir ayat? Wa'adallahu alladhina amanu minhu maghfiratan wa ajran 'adzim. Di akhir ayat kita lihat sebagai syahid, sebagai bukti kalau mereka dijamin dengan ampunan. Allah katakan dengan kalimat Allah janjikan untuk mereka orang-orang beriman itu maghfiratan wa ajran 'adzima, ampunan dan pahala yang besar. Sehingga mereka punya kesalahan tapi bukan untuk dibicarakan kejelekan mereka. Mungkin mereka punya ketergelinciran tapi bukan untuk dibahas tentang kejelekan mereka. Tetapi sekedar kita tahu kalau terjadi perselisihan, hendaklah kita cari yang lebih rajih. Kalau kata para ulama, kalau perselisihannya antara beberapa sahabat dengan khalifah, maka pegang ucapan khalifah. Kenapa? Karena hadis tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang menyatakan menurut kami mut'ah itu boleh, Rasulullah SAW mengizinkan. Tapi sudah dimansuhkan. Ya tapi kemudian diizinkan kembali. Tetapi dimasukkan kembali, kata khalifah. Dan terbukti riwayat yang sahih adalah memang satu perkara, satu-satunya yang unik, pernah dibolehkan dua kali dan dimasukkan dua kali. Itu mut'ah. Yang di akhir dengan kalimat ila yaumil qiyamah. Baik. Maka khalifah berkata, sungguh demi Allah, kalau kamu berani mut'ah, akan aku rajam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau engkau berani mut'ah, akan aku rajam kamu. Sebagai rajam di seorang pezina. Baik, mana yang diambil? Ucapan khalifah. Tapi ucapan sahabat tadi, ma'fuun anhu, karena beliau beristihad, dan merasa, menganggap bahwa itu yang tepat menurut ilmu dia. Fadimudin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti hujjah adalah ijma'nya para sahabat, ridwanullah alaihi ijma'in. Kaum muslimin yang saya hormati. Masih banyak pembahasan tentang masalah para sahabat. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Masih ada 10 menit dapat kita. Baik. Ikhwan ibn a'azakullah wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang para sahabat dengan gambaran Muhammad dan Rasulullah walladzina ma'ahu dan yang bersamanya. Berarti semua yang bersama Rasulullah SAW iman kepadanya, maka itu sahih. Kadang-kadang dijuluki dengan namanya atau dengan sukunya atau dengan julukannya, Muhajirin wal Ansar. Kadang-kadang dengan sifatnya, sifat As-Sabaqiyah, As-Sabiquna Awwalun, generasi pertama umat. Kalau masih belum jelas dengan kalimat Sabiqun, para pendahulu, maka Allah juluki dengan Muhajirin wal Ansar, minal Muhajirin wal Ansar. Maka insyaAllah enggak bisa diseret ke sana kemari oleh mereka para ahlul ahwa. Enggak bisa diseret ke sana kemari oleh mereka para ahlul dalal. Fadhlina a'azakumullah, dunia ini adalah tempat fitnah, tempat ujian. Darul ibtila, negeri tempat manusia diuji. Sehingga kita kaum muslimin pasti akan menghadapi berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadapinya, yang menghalanginya berat. Apalagi yang akan meniti jejak para salafus saleh. Apalagi mereka yang berupaya, berusaha untuk meniti jejak-jejak para salaf dalam memahami Quran dan Sunnah, yang artinya mengikuti umat yang terbaik. Tentunya halangannya lebih keras dan lebih banyak. Dan mereka-mereka yang tidak ridha dengan para sahabat adalah ahlul ahwa. Mereka mesti akan membuat berbagai macam fitnah-fitnah. Dan syaitan, jangan ditanya. Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim. Sungguh aku akan duduk di jalan engkau yang lurus, ya Allah. Syaitan, iblis. Berarti siapa yang jalan di jalan Allah pasti akan menghadapi permusuhan syaitan. Itu pasti. Itu sudah sunnatullah fil kaun. Dan juga iblis menyatakan wa bi'izzatik lauhuyannahum ajma'in, sungguh demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya. akan duduk di jalan yang lurus, akan menyesatkan mereka semua. Dan juga syaitan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran mengatakan ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan mereka dan dari belakang mereka. Aku akan datangi mereka dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan niscaya engkau ya Allah, enggak akan mendapati mereka bersyukur, kebanyakan mereka. Ini tekadnya iblis. Akan mendatangi mereka-mereka yang berjalan di atas shirath mustaqim. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Yang para mufassirin, para ahli sunnah, para ahli tafsir menyatakan bahwa dari depan diragukan tentang akhirat. Kata Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Afaq. Dari belakang diindahkan dunia. Ketika mau beramal, ngapain? Akhirat itu belum tentu ada. Lihat di belakang kamu. Digambarkan dunia betapa indahnya. Lihat. Harta yang indah, dunia yang indah, lihat anakmu, istrimu, lihat pekerjaanmu, semuanya digambarkan betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa pentingnya untuk kamu lebih urusi dia daripada akhirat. Ini depan belakang. Sedangkan kanan dan kiri adalah syubhat, syubhat, syubhat. Dihalangi dari depan gak bisa, dihalangi dari belakang gak bisa. Orang ini masya Allah tekadnya kuat, saya ingin lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Gak bisa dari depan, gak bisa dari belakang. Maka dari kiri dan dari kanan, kamu mau jannah, mau surga, mau keridhaan Allah, ini jalannya. Agak kanan dikit, atau agak ke kiri dikit. Loh, mana buktinya? Ini dalilnya. Yang ditampakkan bukan dalil, tetapi syubhat. Bisa lihat kitab Ighatsatul Afaq Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan juga tafsir ayat ini menyebutkan bahwa kanan dan kiri adalah syubhat, syubhat. Syubhat itu kekaburan. Dikira dalil padahal bukan. Dikira itu hujjah padahal bukan. Atau ayat dan hadis dibawakan, ternyata maknanya bukan yang Allah maukan. Hadis yang disampaikan diterangkan pada apa yang bukan Rasulullah SAW maukan. Sehingga sepintas dohirnya itu ayat itu hadis. Tapi ketika kamu ikuti, ternyata makna yang diterangkan bukan makna yang Allah maukan, bukan makna yang Rasulullah maukan. Bah. Di dalam keadaan yakin sedang beramal saleh. Dalam keadaan yakin dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yakin sedang taat pada Allah, pada ayat dan hadis, ternyata dia menyimpang ke kanan, ke kanan, ke kanan, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Qul hal nabiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, katakan pada mereka, maukah aku beritahu orang-orang yang paling rugi kehidupannya di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu yang menyimpang jalannya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Satu berlebih-lebihan keras yang melampaui batas, satu berlebih-lebihan lembutnya, bijaknya sampai melampaui batas. Dua-duanya menyimpang. Maka Islam Shiratal Mustaqim adalah tengah-tengah di antara keduanya. Qulana a'udzu bikum muslimin sarmati. Maka dikatakan tadi dengan kalimat, hendaklah kalian berjalan di atas jalan yang lurus, hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Bisa digambarkan tadi jalan ini yang sama, yang satu. Kalau kemudian yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu agak kanan, yang satu lebih kanan lagi, tercerai-berai kaum muslimin, berpecah belah kaum muslimin. Maka bagaimana cara persatuannya? Dakwah kaum muslimin, kembalilah kepada Shiratal Mustaqim. Dengan kata lain, kembalilah pada Quran dan Sunnah dan ingat pemahamannya. Jangan seperti tadi syubhat-syubhat tadi, tetapi pemahaman yang benar-benar dipahami oleh para salafus saleh dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis, dengan ucapan-ucapan para ulama. Sehingga sebagai penutup, bahwa kita kaum muslimin kalau ingin bertekad berpegang dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, mesti melalui para ulama. Enggak akan bisa berjalan sendiri. Kita bukan ahlinya untuk memeriksa hadis mana sahih mana dhaif. Saya bukan ahlinya dan kita semua bukan ahlinya untuk memeriksa apakah ini benar-benar sahih riwayat dari para salaf. Mesti kita akan berkata sahahahu al-Albani, kan begitu? Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Atau kita katakan disahihkan oleh Syekh bin Baz atau Syekh Mukbil rahimahullahu ajma'in. Mesti kita akan melihat kitab-kitab mereka yang memeriksa hadis. Berarti ikhwan ibn a'azakumullah, ciri-ciri ahli sunnah pengikut salaf, mereka akan berjalan bersama para ulama dan berjalan dengan bimbingan para ulama agar mereka bisa mengambil pemahaman dari para sahabat dalam memahami Quran dan sunnah, maka dia berjalan di atas jalan yang lurus tadi. Karena sudah tahu syaitan pasti akan mengkaburkan. Maka kalau kita dengan bimbingan para ulama, begitu datang syaitan min baini aidihim atau min khalfihim atau an aymanihim atau an syama'ilihim, kamu sudah tahu. Begitu digoda dari kanan dengan syubhat, Syekh, apa benar yang kayak gini? Tidak benar, salah itu. Kata para ulama, fitnah kalau datang, arafahu kullu alim, wa idha adbarat, arafahu kullu jahil. Fitnah kesesatan ketika datang, diketahui oleh para ulama. Ketika sudah mulai hilang, diketahui oleh juhala. Juhala terlambat, belakangan baru tahu, oh ternyata sesat. Sehingga kalau kita dengan bimbingan ulama, kita selamat fi awwali wahla. Kita selamat di awal pertama munculnya. Ini kayaknya pemahaman baru. Apa emang harus begini? Wahai para ulama, kita tanya, apakah dengan baca kitabnya atau dengan telepon pada mereka atau minta langsung bertemu mereka, bertanya pada mereka, maka akan dijawab, jangan. Itu pemikiran syubhat. Ayat itu tafsirnya tidak kesana. Sebagaimana yang pernah saya baca dari ucapan Syekh Rabi, ketika mulai pemikiran baru di akhir zaman, di masa-masa kita sekarang ini, yaitu pemikiran untuk bijak kepada semua ahli bid'ah. Ini dengan cara memuji mereka dan mengangkat mereka. Kita harus adil, kata orang ini, kata orang yang menyebarkan surat ini. Kita harus adil pada semua kelompok. Kita puji kebaikannya, kita celah kejelekannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah itu lebih dekat kepada takwa. Iya, benar. Syekh Abdul begitu. Ayat itu turun kata Syekh Rabi adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin umrah ke Mekah. Ditentang oleh Quraisy, dihalangi oleh Quraisy. Para sahabat sudah jengkel, sudah marah. Ya Rasulullah, kita perang saja, kita lawan saja. Apa ayat yang turun? Janganlah kebencian kalian kepada kaum tersebut membuat kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Maka maknanya ayat ini adalah, jangan kebencian kalian kepada musyrikin Quraisy menjadikan kalian tidak adil dalam melanggar perintah Allah. Kalian melanggar bulan haram, kalian melanggar negeri haram, kalian melanggar, ya kan, kalau perang di negeri haram, pelanggaran. Kalau kalian berperang di bulan haram, pelanggaran. Maka itu yang dikatakan tidak adil. Baik, berarti apa maknanya keadilan? Keadilan itu cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kalian menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka itu tidak adil. Taib ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahaya, bahayanya para ahlul ahwa, apakah Rasulullah SAW memerintahkan, sebutkan kebaikan mereka? Tidak. Ditanyakan kepada masyayikh semuanya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, dan semuanya ditanya, hampir semuanya ditanya, tentang apakah mesti kalau kita menyatakan kesesatan Syiah, kemudian kita puji? Mereka sesat, tapi punya kebaikan. Khawarij itu sesat, tapi mereka punya jasa. Harus begitu? Kata Syekh Uthaymin yang pernah saya dengar langsung dengan telinga saya. Kalau begitu, apa maknanya peringatan kita kalau kita puji mereka? Kata Syekh. Apa makna peringatan kita kalau kita puji mereka? Ini adalah kelompok sesat, kelompok yang menyimpang. Hati-hati. Tapi mereka punya kebaikan. Terus apa maknanya peringatan tadi, kata Syekh? Ketahuan semua yang hati. Berarti itu pemikiran baru. Rasulullah SAW pernah membacakan ayat Allah SWT. tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada Aisyah, "Idza ra'aitil ladzina," kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti al-mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya, maka ulaikal ladzina sammallahu fahdharuhum, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, hati-hati dari mereka. Berarti ini dalil yang paling kuat dalam Bukhari mengenai prinsip tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya kesesatan kelompok-kelompok sesat, supaya umat bersatu, supaya mereka kembali. Fanabi na'azakumullah, kata Nabi, "Idza ra'aiti," kalau engkau melihat wahai Aisyah, orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya, "Fa'ulaika alladzina sammallah," maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, "Fahdharuhum," hati-hatilah dari mereka. Dan kalimat pujian pada mereka itu bukan tahdir, tetapi justru mengangkat. Dan itu bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, hati-hatilah dari mereka. Kelompok yang baru ini menyatakan, tapi mereka punya jasa, tapi mereka punya kebaikan, tapi bagaimanapun juga, mereka itu andil dalam dakwah. Ini fitnah. Dan usikum wa iyyakum taqwallah, aku wasiatkan kembali kepada antum semuanya hadirin dan seluruh kaum muslimin yang mendengar, agar kembali kepada qala Allah, qala Rasul, dan kembali kepada ucapan para salafus saleh dengan melalui para ulama, dengan melalui para ahlul hadis, dan kemudian ulama-ulama yang masih hidup sekarang ini yang mereka membacakan kepada kita ucapan para imam, imam ahli sunnah, ucapan para imam, imam ahlul hadis. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wa nasallallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dilawat Allah, berjalan dan sampaikan sampai saja pada tadi. Kemudian kita masukin sesuai dengan jawab, ya jawab. Untuk ini teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, untuk ini kami persilakan. Ya, kepada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita tentang semua sahur dan yang kita tanya ini masalah dari kekuasaan mendatang pagi memang malam sore. Kemudian Ustaz itu telah memperoleh kita juga. terutama dalam masalah sholat duhur. Dalam sholat bagi terkumpul atau beliau hadisnya tidak ada dua. Bagi dari mukul itu tangan berusaha tidak ada. Yang ada itu hadis berserikat pun. Saya bilang kan ada hadis tapi tidak ada yang ada itu yang berserikat. Itu harus dia menyelidiki dan juga harus berpengalaman dalam kitab itu menerangkan bahwa berserikat itu yang benar. Kalau yang lurus itu itu hanya pendapat atau benar itu hanya pendapat. Nah di sini apakah kita harus hadis dulu atau apakah pendapat itu? Nah itu saya akan berterima. Nah tentunya pertanyaan pertama tentang masalah banyaknya manusia yang berbolak-balik keadaannya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan tentang adanya iblis, syaitan dan anak buahnya yang menggoda manusia, bisa diarahkan ke sana dari itu bahwasanya syaitan menyesatkan manusia sehingga sebagian mereka menyimpang sesat, bahkan naudzubillah pagi masih mukmin sore sudah kafir. Dalam keadaan mereka yuriduna 'aradud dunya, mereka menginginkan kehidupan-kehidupan dunia. Bahkan hadis tentang ini pun cukup sebagai dalil semuanya, apalagi ditambah dengan ayat-ayat tentang godaan syaitan. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang masalah i'tidal, kemudian tidak ada dalilnya yang meluruskan tangan ke bawah dengan istilah para ulama irsal, yang ada adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada. Ini kebetulan saya sependapat dengan itu, sehingga saya tidak mensedahkan. Tetapi ini adalah permasalahan yang diiktilafkan oleh para ulama. Adapun Syekh Al-Albani menyatakan bahwa i'tidal itu tidak ada dalil yang meletakkan di dada. Tidak ada, kata beliau. Sehingga beliau menyatakan kembali ke hukum asal, yaitu irsal. Hukum asalnya seorang berdiri dalam irsal. Tetapi yang saya pahami dari Syekh bin Baz rahimahullah, dan saya baca bukunya, beliau menyatakan justru hadis tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya itu ada secara umum. Rasulullah SAW idza qama fis shalah, kalau berdiri dalam salat maka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Mestinya kalau ketika i'tidal enggak ada dalil, kembali ke dalil pertama. Kalau berdiri dalam salat, letakkan tangan kanan di atas kaki kirinya di atas dada. Nah, artinya kembali seperti awalnya, yaitu meletakkan tangan kanan tangan kirinya di atas dadanya. Nah, itu yang saya sementara ini masih cenderung kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya atas mereka yang sama-sama mengatakan dirinya mengikut salaf namun saling mengklaim dirinya paling benar. Jazakallah khair. Qul inna a'udzu billahi, yang diperlukan bukan saling mengklaim dirinya paling benar, tetapi saling menasihati. Kalau memang saudaramu ada sesuatu yang kamu anggap salah, maka kamu nasihati. Kamu peringatkan, kalau salaf itu begini, kalau salaf itu begitu. Terus sehingga suatu saat kalau memang dia salafi akan semakin baik, semakin baik. Kalau memang dia pengikut salaf, ahli sunnah. Tetapi kalau ternyata memang aslinya memang bukan salafi, lama-lama capek dia. Udahlah, ya, dikit-dikit kalau salafi, saya bukan salafi, mau apa? Terakhirnya begitu. Ya. Kejadian seperti itu. Kejadian, betul-betul persis. Ya. Setiap hari nasihati kalau salafi harusnya begini, kalau salafi harus begitu. Terakhirnya dia mengatakan, saya bukan salafi, mau apa? Ini khunibdina azakumullah fagusmin syarumati. Berarti masalah yang penting dan lebih penting bukan pengakuan, tetapi pembuktian bahwa kita ahli sunnah, pegang sunnah. Bahwa kita adalah muslim, pegang akidah Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pengakuan kalau kita adalah ahli sunnah, berpegang dengan sunnah. Pengakuan kalau kita adalah orang yang ingin meniti jejak salaf, maka hendaklah buktikan kalau dia mengikuti ucapan salaf. Nah, itu saja. Kalau ternyata ada yang salah, sebagai manusia, saya bisa salah, kamu bisa salah, semua bisa salah. Nah kalau ada yang salah, ditegur. Bukan seperti itu salafus salih. Bukan gitu ya. Hasan al-Banna itu mengaku mengikut salaf dan berkata, kami dalam masalah asma dan sifat ikut salaf, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Betulkah salaf seperti itu? Nufawwid al-ma'ani ila Allah katanya. Kita mengikuti para salaf yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Laisa hakadha turidul ibil, bukan begitu cara menuntun unta. Kemudian azakumullah, keliru. Salaf tidak seperti itu. Salaf bukan menyerahkan maknanya pada Allah, tetapi menerima maknanya, tetapi memasrahkan kaifiyahnya kepada Allah. Paham kaifiyah? Misalnya, kalau Allah SWT menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka. Baik, ketika Allah menciptakan Adam, Allah katakan, ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Baik, berarti di sini disebut tangan Allah. Nah, kalau yang disebutkan oleh Hasan al-Banna tadi, bahwasanya serahkan maknanya pada Allah, berarti tangan maknanya wallahu alam serahkan pada Allah. Enggak tahu. Ini bukan pemahaman salaf. Kalau pemahaman salaf menyebutkan tangan, ya tangan, tetapi kayak apanya diserahkan pada Allah. Yang jelas tangannya tidak seperti makhluk, tetapi tentunya tangannya sesuai dengan kemuliaan Allah, ketinggian Allah, dan kita tidak tahu seperti apa. Paham ya? Hati-hati, jangan sampai salah paham. Maka berarti dia mengira bahwa itu salaf, ternyata bukan. Kalau saja pengikutnya tidak taklid, kita katakan kepada para pengikutnya, jangan memahami seperti itu. Yang dikatakan oleh tokohmu itu bukan pemahaman salaf, itu pemahaman orang-orang mufawwid yang tidak mau menafsirkan makna-makna sifat. Nah, Ustaz mohon dijelaskan tentang agama seseorang tergantung dengan teman dekat. Iya, karena yang namanya teman dekat itu selalu mempengaruhi dan cenderung untuk menyamakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Quran tentang penyesalan orang-orang zalim dalam neraka. Yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata Allah nanti di hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dan menyatakan ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila dan mengatakan penyesalannya, duhai kiranya kami dulu mengikuti jalan Rasul. Dan kalimat kedua, ya wailata laitani lamattakhid fulanan khalila, duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Duhai kiranya aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Ini bukti kalau banyak orang yang masuk dalam neraka karena teman dekat. Berteman dengan Syiah jadi Syiah. Berteman dengan Khawarij jadi Khawarij. Berteman dengan orang-orang sesat jadi sesat. Paling tidak dia menjadi mutasyayyi'. Ke Syiah-Syiah. Saya bukan Syiah, tapi ke Syiah-Syiah. Ya tapi menurut saya sih mestinya Ali, kan Ali kerabatnya Nabi. Tapi saya bukan Syiah loh. Khamilina azakumullah. Ini mutasyayyi' namanya, ke Syiah-Syiah. Sehingga khamilina azakumullah, hati-hati. Dengan ayat tadi, dengan hadis Nabi juga yang menyatakan bahwa al-mar'u ala dini khalili, seseorang mengikuti teman dekatnya, menunjukkan bahwa kita harus memilih teman. Jangan sembarangan. Bolehkah seorang yang sakit dalam keadaan junub berwudu karena tidak mandi, tidak bisa mandi? Kalau bisa berwudu, harusnya dia bisa apa itu namanya, cip, hanya dibasahi dengan lap basah seluruh tubuhnya, itu cukup sebagai mandi junub. Nah, kalau gak bisa sama sekali dengan air, ya dengan tayamum. Tolong dijelaskan kelompok-kelompok Khawarij masa kini dan siapa-siapa saja tokohnya. Waduh, saya gak hafal tokoh-tokohnya. nama-namanya. Siapa namanya? Yang jelas yang pernah saya dengar dari kasetnya mereka itu, siapa itu Al-Ansari namanya? Hah? Fauzan Al-Ansari? Satu lagi Alawi Ma'mun. Satu lagi siapa lagi? Seperti itulah. Yang na'udzubillah, kalimat-kalimatnya mengerikan sekali. Sampai dia berkata, Fauzan Al-Ansari ini, kami siap berperang melawan Salafiyin Ahlus Sunnah. Walaupun sama-sama pakai peci, walaupun sama-sama pakai baju koko, kami siap berperang. Kita heran dengan kata-kata itu. Ini bukan berani-beranian. Masalahnya boleh atau tidak boleh oleh Allah dan Rasul memerangi kaum muslimin, kan gitu. Oh, kalau berani, saya enggak berani. Kamu berani menentang Allah, saya enggak berani menentang Allah SWT. Karena kami tidak menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, zaman ini terjadi banyak terjadi perselingkuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang bertaubat. Bagaimana taubatnya terkait harta sama hamba? Sementara pada zaman salaf kasus seperti ini dirajam. Khamilina azakumullah, ketika seorang sahabat yang menyatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah zanait. Rasulullah memalingkan mukanya ke arah lain. Sampai sahabat tadi mendatangi muka Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini zanait, aku benar-benar berzina. Rasulullah memalingkan lagi ke arah lain. Orang itu kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, ini zanait, aku berzina. Sampai Rasulullah memalingkan 4 kali. Yang keempat baru ditanya, bagaimana orang ini, apakah orang sehat? Artinya barangkali orang itu mengigau atau sakit atau agak stres atau bagaimana. Ya Rasulullah, dia orang yang paling cerdas di kalangan kami, paling sehat, paling cerdas. Sampai kemudian dihukum dirajam. Dan dirajam waktu itu tidak ditanam. Tidak ditanam. Ketika dirajam dengan batu, dia sempat lari. Dikejar oleh para sahabat, sempat menghindar begitu. Ya otomatis manusia merasakan sakit akan menghindar. Tapi tetap dirajam sampai kemudian meninggal. Rasulullah SAW menyatakan, kenapa kalian tidak biarkan dia lari? Ini dengan azakumullah, sehingga para ulama membahas tentang masalah ini. Masalah rajam dengan syarat yang berat, yaitu dengan 4 saksi yang benar-benar mengetahui. Yang benar-benar mengetahui timba masuk sumurnya. Susah kan? Berat. Tetapi kalau dia menyerahkan diri, maka ketika dia lari tidak dikejar. Kalau menyerahkan diri. Kalau itu pun, kalau dia dalam keadaan membatalkan pengakuannya di tengah jalan, tidak apa-apa. Misalnya kalimat pertama, zanait, Rasulullah SAW malingkan mukanya, dan dia kemudian tidak jadi. Itu tidak apa-apa. Sehingga alhamdulillah, kalian yang sempat bertaubat, bertaubatlah. Walaupun tidak dengan dirajam, kalian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatannya, meratap pada Allah, menangis pada Allah taala, dan iringi dengan amalan-amalan saleh yang akan mengimbangi dosa kalian. Dosa besar. Zina itu dosa yang sangat besar sampai hukumnya adalah rajam yang mematikan. Sehingga taubatnya harus sungguh-sungguh dan diiringi dengan amalan saleh yang besar-besar pula. Dengan amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'ah." Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan Nabi juga memerintahkan, "Ittaqullah haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Sehingga bertaubatlah dengan mengiringi taubatnya dengan amalan-amalan saleh dan kebaikan-kebaikan. Allah taala. Sudah apa belum? Sampai jam berapa emang? 9.30 9.30 waktu tengah. Bukan waktu banget kan? Waktu itu? Tengah. Itu baru 9.08 jam 8.45 45 menit dari sana. Ini pertanyaan paling panjang sepanjang saya ngisi banyak sejarah. Masya Allah. Bagus. jauh juga, campur. Ustaz mohon nasihat, saya sering difitnah. Bagaimana sikap yang harus dilakukan sesuai dengan syariat? Makasih Ustaz. Ini difitnah dalam artian bahasa Indonesia atau artian bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia, makna difitnah kan diberitakan dengan berita dusta, gitu kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab, difitnah itu artinya diberi berbagai macam musibah atau diberi kesesatan, dipengaruhi dengan berbagai macam syubhat-syubhat, jadi fitnah juga. Nah, kalau yang pertama, bahwa kamu diberitakan dengan berita-berita yang tidak benar, maka kamu bersabar, kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat, orang yang menceritakan jelekan kamu atau berdusta dengan atas nama kamu, dosanya, pahalanya akan ditimpakan kepada kamu. Dan dosamu akan diberikan kepada dia. Sehingga artinya, kalau kamu banyak difitnah, kamu banyak diberi hadiah pahala oleh mereka. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mulai Khawarij muncul mencerca Abu Bakar wa Umar, disampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mereka mencerca Abu Bakar wa Umar." Apa jawaban Aisyah? Ada apa? Atau ada yang aneh dengan itu? Atau bahasa yang tepatnya Allah Ta'ala alam, beliau menyatakan dengan kalimat, "Jadi kenapa?" Begitu, itu bahasa bebasnya. Jadi kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melanjutkan pahala mereka. Mereka sudah wafat, sudah berhenti amalan solehnya, tapi Allah menginginkan agar pahala mereka terus mengalir. Yani, kenapa? Allah ingin agar mereka terus mendapatkan pahala walaupun mereka sudah wafat. Masya Allah, dengan Syiah berbicara tentang Abu Bakar wa Umar, terus Abu Bakar wa Umar dapat pahala. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala anhumah. Tentang agama seorang tergantung teman dekatnya. Sudah juga. Bismillah. Ulama yang bagaimana yang dapat kita turuti, sedangkan sebagian ulama mengajarkan kebid'ahan karena kata mereka bid'ahnya hasanah, tidak semuanya sesat. Bolehkah mampir apa ini? Salah aja, salah. Bolehkah kami memakai cincin yang terbuat dari emas tih? Laki-laki nih ya maksudnya. Kalau perempuan boleh-boleh saja. Kalau perempuan atau laki-laki tidak boleh memakai emas. Sedangkan emas putih wallahu ta'ala. Emas putih itu emas bukan? Atau mungkin platina dinamakan emas putih barangkali? Enggak. Yang jelas kalau itu emas, haram buat laki-laki. Karena Nabi menyatakan dengan tegas, haramun lidzukuri ummati. Haram bagi laki-laki umat. Adapun yang pertama, ulama yang bagaimana yang kita turuti, karena sebagian ulama mengajarkan kebid'ahan dan menganggap bahwa kebid'ahan itu ada yang hasanah. Kemudian na'azakullah, kita katakan tadi bahwa ulama yang dimaksud adalah ahlul hadis yang mengetahui athar-athar dan riwayat-riwayat dari para salafus saleh. Karena intinya kita ingin pemahaman para salaf, bukan pemahaman mereka. Yang kita inginkan adalah bukan pemahaman kamu dan saya atau fulan wa fulan, tapi kita inginkan pemahaman para sahabat yang sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang kita maksud ulama adalah ulama yang membawakan riwayat-riwayat dari mereka. Riwayat-riwayat dari mereka, para sahabat. Nah, yakni para ulama seperti yang kita sebut tadi, dari Syekh Al-Albani, Syekh bin Bash, Ibn Uthaymin, Syekh Muqbil, yang semua mereka sudah wafat rahimahullah, dan juga murid-murid mereka dan yang bersama mereka dari imam-imam Ahlus Sunnah. Ustaz mohon doakan kesembuhan, kebaikan untuk ayah saya. Semoga Allah sembuhkan. Insyaallah yashfi. Allahumma rabbana salli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah Allah sembuhkan dan sehatkan kembali. Nah. Kecuali kalau habis pertanyaannya gitu ya. Zaman dan zaman depan mungkin ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan. Terima kasih. Ada yang saya tanyakan mengenai bagaimana hukumnya kita menyimpan aplikasi Quran di dalam handphone. Jadi itu apakah itu kalau kita nggak sendiri itu nggak muncul, cuma kalau kita sendiri muncul kan? Nah, itu bagaimana aplikasi tersebut punya kalau kita bawa handphone kan nanti kantong atau jangan sedih WC kan cuma di saat itu aplikasi nggak muncul, kalau kita sudah sendiri itu baru muncul itu kan hukumnya. Ya, Allah Ta'ala alam, yang pernah ditanyakan kepada para ulama tentang Al-Quran, bagaimana adab kita membawa Al-Quran. Bahkan beliau menyatakan waktu itu beberapa ulama, Quran yang sudah ada terjemahannya saja sudah bukan mushaf hukumnya, yang ada tafsirnya, bukan mushaf. Apalagi HP yang di sana ada berbagai macam aplikasi lain dan juga Qur'annya mungkin juga terjemahannya dan sebagainya. Maka mudah-mudahan itu tidak termasuk kita membawa mushaf. Berbeda hukumnya. Nah, kalau membawa mushaf seperti kita masuk ke rumah dan sebagainya, dianjurkan untuk tidak dibawa masuk ke dalam. Tetapi kalau HP sudah berbeda. Bahkan Qur'an yang sudah memiliki terjemahan dan sebagainya sudah berbeda juga. Allah Ta'ala termasuk ketika memegangnya harus berwudu. Nah, kalau masuk berbeda, pegang HP itu dulu. Misalnya kita ada kondisi di sebuah kantor ya, tempat itu nggak ada, jadi kebetulan kerana itu biasa. Itu bagaimana sih kita? Apa kita kita baca Bismillah atau tidak? Baca Bismillah dalam hati, tidak dijaharkan. Itu yang saya dengar. Syekh rahimahullah bahwa saya tetap baca dan boleh walaupun dianjurkan di luar ya, boleh berwudu di kamar mandi dan sebagainya, tapi baca bismillahnya tidak dijaharkan. Allah Ta'ala alam dan khutbah kawan yang lain. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan. Untuk masalah kalau orang-orang tidak memahami tentang masalah itu atau mengira bahwa itu adalah mushaf Al-Quran, maka tentunya kita harus menjaga. menjaga perasaan mereka. Karena tidak apa-apa kita jaga, iya kan? Lebih afdal kita memuliakannya, walaupun itu sudah bukan Quran murni, sudah ada terjemahan, sudah ada tambahan tafsir dan sebagainya. Tetapi, nah mengapa? Karena itu masih ada kalimat-kalimat Allah kita muliakan, agar menjaga juga dari orang-orang yang salah paham, mengira bahwa itu adalah satu Quran. Adapun yang kedua tentang masalah apa tadi? Qaul atau haul. Itu adalah acara bid'ah, muhdatsah. Perkara yang tidak dicontohkan oleh para salafus saleh. Dan kita bahas dari tadi adalah tentang mengikuti salaf. Para salaf tidak mengadakan yang seperti itu. Enggak ada haul, enggak ada 7 hari, 7 bulan, enggak ada semuanya, enggak ada 100 hari, semuanya enggak ada. Sehingga itu adalah kebid'ahan. Dan kami memperingatkan dengan keras, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, karena sebetulnya perkara muhdats itu adalah bid'ah. Mana hati-hati adalah menghindari untuk tidak ikut melakukan, tidak ikut bersama, tidak ikut mendukung, tidak ikut kita membela. Sehingga kita harus menunjukkan bahwa kita tidak cocok dan tidak suka dengan yang demikian. Kalau tidak bisa dengan bahasa yang tegas, dengan bahasa yang halus, saya berbeda pemahaman dengan Anda, gitu. Dengan sopan, ya. Karena intinya kan sama, intinya saya tidak cocok dengan kebidahan kalian, kan gitu. Cuma bahasanya, saya tidak sepemahaman dengan Anda, ya. Biarkan saya untuk tidak ikut. Terus terang saja, ya. Nanti suatu saat mereka akan tanya, emang kenapa sih? Nah, baru dijawab, masukkan ilmu padanya. Ustaz, tolong jelaskan sedikit tentang firqah sururi. Apakah firqah sururi sudah ada di Indonesia? Sudah banyak di Indonesia. Penulisan Al-Zabullah saya sudah singgung tadi di akhir kajian. Bahwa yang saya maksud tadi adalah sururi. Hizbi. Tentunya sururi diambil dari kata atau dari nama seorang yang bernama Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang ada di Birmingham, London. Mencerca Saudi, mencerca para ulama di Inggris. Mungkin raja Inggris lebih baik daripada raja Saudi. Sehingga mencerca Saudi habis sampai mengkafirkan Fahad dan sebagainya waktu itu. Dalam keadaan dia tinggal di Inggris, itu Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Dia mengaku salafi. Manhaj, kata dia manhaj salaf, dan bikin majalah-majalah. Dan kemudian datang lagi orang-orang yang bukan dia. Ketika dia sudah ditahdir oleh para ulama habis, maka mereka mengangkat orang lain yang jauh lebih sopan daripada Muhammad Surur. Muhammad Surur kasar, jauh lebih sopan. Kemudian bikin majalah, majalah As-Sunnah, kemudian muncul majalah Al-Bayan. Diajukan kepada masyayikh, kita bikin majalah, kita kelompok Ahli Sunnah Wal Jamaah di Birmingham, London, bikin majalah seperti ini, gimana menurut Anda? Dan kami kan memang bagus, Masya Allah, bagus ditulis, kata Syekh bin Bas, bagus, ya. Syekh, gimana ini? Oh bagus, kata Syekh Fulan, bagus, dikasih rekomendasi-rekomendasi, muncul. Tapi kelamaan-kelamaan dimasuki pula pemikiran yang hampir sama dengan pemikiran Sururiyah. Apa itu pemikiran yang sama dengan Sururiyah? Pemikiran Hizbiyah Ikhwaniyah. Hizbiyah Ikhwaniyah itu dari kata Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu di Mesir adalah partai. Partai itu bahasa Arabnya Hizib. Maka disebut dengan aliran Hizbiyah, aliran kepartaian. Apa maknanya? Aliran kepartaian Ikhwanul Muslimin itu partai, maka mereka lebih mementingkan jumlah daripada kualitas. Kuantitas lebih dipentingkan daripada kualitas. Ini pemikiran Ikhwaniyah, pemikiran Hizbiyah. Sehingga mereka tidak berpikir bagaimana kualitas akidahnya, kualitas sunnahnya, tidak. Berpikir bagaimana supaya jumlahnya banyak terus menang pemilu. Supaya pemilu menang. Sehingga berupaya untuk berdiri di atas semua golongan. Ini ekstrim yang paling kerasnya Ikhwaniyah ini, Hizbiyah. Sampai-sampai jangankan muslim, kafir Nasrani Ortodoks itu menjadi pendiri partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Seperti partai-partai Islam sekarang lah. kemarin Partai Islam Perjuangan, Masya Allah, tiba-tiba rapat di Bali, kita orientasinya jangan Islam, kemanusiaan. Kenapa kira-kira? Suara urusannya. Kalau kita bikin Partai Salaf Indonesia, ya cuma sekian yang mikir nanti. Iya kan? Janganlah, jangan Partai Salaf, Partai Ahlus Sunnah aja yang agak luas sedikit. Ya masih kalah. Kalau gitu, partai apa? Partai Islam seluruhnya. PSIS. Nah, seluruh Islam. Apa saja gitu maksudnya. Ternyata masih kalah juga. Makanya jangan pakai agama. Bilang aja kita Partai Kemanusiaan. Atau sebelum itu, sebelum Partai Kemanusiaan, Partai Ibrahimiyah. Ini juga ikhwan muslimin di Sudan yang bikin partai itu, Partai Ibrahim. Apa maknanya? Mengayomi agama-agama tiga, agama Nasrani, Yahudi, dan Islam, supaya menang suaranya. Kalau Islam tahu sedikit, Nasrani juga dirangkul, sehingga Partai Ibrahim mengayomi tiga. Ternyata kalau masih kalah, Partai Kemanusiaan, kan semua manusia nih. Nah, Partai Manusia, udah kita bikin Partai Manusia, kamu juga anggotanya semuanya, seluruh manusia anggotanya. Kalau nggak ikut, berarti kamu bukan manusia. Khamilina azakumullah. Ini khamilina azakumullah, namanya hizbiyah. Dan yang pertama mengangkat hizbiyah dalam agama, itu bid'ahnya ikhwanul muslimin. Bid'ahnya ikhwanul muslimin. Sehingga muncul di bawahnya yang terpengaruh dengan ikhwanul muslimin, dengan gaya-gaya mereka, disebut dengan hizbiyah, ikhwaniyah. Walaupun gak ada kaitannya dengan ikhwanul muslimin. Tetapi kami gak ada kaitan dengan ikhwanul muslimin. Taib, gak ada kaitannya, bukan anggota, bukan pendiri, bukan... Semuanya bukan, gak ada kaitannya sama sekali. Bahkan saya kenal dengan mereka, enggak. Tapi apa prinsipmu? Prinsip saya, udahlah gak usah ribut terus. Seluruh kelompok Islam bersatu. Ya sama, itu apa pemikiran kaum muslim. Muncul setelah itu Sururiyah tadi, yang tadi dari Muhammad Surur, kemudian dari orang lain lagi yang digantikan, yang agak lebih sopan katanya. Tapi ternyata sama. Kita bicara Ahli Bid'ah itu jangan keras-keras, ucapkan pujian sedikit. Mereka sesat tapi baik, akhlaknya Masya Allah, sering ngasih minyak wangi, sering mijit-mijit. Walaupun sufi, sesat tapi baik. Terus yang itu, yang khawarij, ya khawarij memang keliru, sesat mereka, menyimpang. Tapi mereka Masya Allah semangatnya dalam jihad fisabilillah hebat. Kalah kita perjuangan dengan dia, dengan mereka, puji lagi. Bicara tentang Mu'tazilah, bicara tentang ikhwan muslimin, oh mereka walaupun mereka begini-begini, tapi mereka dalam masalah organisasi bagus, kita patut contoh mereka. Muncul buku-buku yang seperti itu. Bukunya kecil-kecil, ringkas, harganya 2 real, seperti harganya sandwich, sehingga dijuluki oleh para ulama buku-buku sandwichan, buku-buku sandwich katanya, karena harganya sama dengan sandwich 2 real. Kalau di sini 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Kemudian azakumullah, isinya seperti itu. Bagaimana kita menyikapi kelompok-kelompok lain, kelompok sesat, dengan pujian-pujian. Dan sudah saya katakan tadi, ditanya kepada para ulama, semuanya gak ada yang mendukung. Kenapa kita harus puji mereka? Yang kita harus ucapkan adalah peringatan dari bahaya mereka. Kalau kamu puji, hilang peringatan itu. Ini satu orang sesat, terbawa dengan sufi tadi. Kamu hati-hati dari sufi, kamu harus kembali pada sunnah. Mereka sufi ini, tapi mereka akhlaknya baik. Ya sudah, saya mau ngambil akhlaknya, gimana? Saya mau ngambil akhlaknya. Muncul kalimat seperti itu dari beberapa buku. Al-Qarni apa Salman al-Auda, saya lupa. Saya mengambil akidah dari salaf, mengambil akhlak dari sufi, mengambil kerapian organisasi dari ikhwanul muslimin, dan mengambil semangat jihad dari khawarij. Anak bilang itu namanya gaduh-gaduh, bukan agama. Emang salaf jelek akhlaknya? Kok ngambilnya akidah toh? Kenapa akhlaknya mengambil dari salaf? Kenapa ngambil dari mereka kaum sufi yang sesat? Dikira akhlak sufi bagus? Qul a'udzubillah, yang terkenal dari akhlaknya sufi adalah homo. Ini dari pimpinannya Al-Badawi di Mesir, itu menyatakan halal boleh laki-laki dengan laki-laki. Al-Badawi, tokoh sufinya di Mesir. yang diagungkan juga oleh beberapa muslim di Indonesia, itu menyatakan kalau dengan perempuan haram, tapi kalau dengan laki-laki tidak ada larangan dalam Quran, tidak ada larangan dalam hadis kita bergaul dengan laki-laki, kata. Bahkan suruh saling cinta mencintai, suruh saling akrab, suruh saling bayangkan, suruh saling sayang menyayangi, kata. Laki-laki sama laki-laki sampai dengan binatang dia mengatakan boleh. Itu daripada sufi. Kalian mau ambil wahai sururiin akhlaknya sufi, ambil itu akhlaknya badawi. Loh, tapi akhlak yang baik, akhlak yang baiknya mereka ada pada salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akidah ambil dari salaf, para sahabat juga, prinsip-prinsip agama ambil dari salaf, akhlak yang baik ambil dari salaf, demikian pula perjuangan jihad fisabilillah ambil dari mereka. Salaf itu lengkap. Kenapa kok dipisah-pisah? Kira-kira apa tujuannya? Apakah benar-benar mereka mengambil dari kelompok-kelompok tadi? Itu namanya basa-basi. Hanya sekedar ingin merangkul mereka. Sebab kalau kita keras-keras, nanti partai kita kalah. Kan tadi kepartaian, hizbi ya. Kalau kita menyatakan mereka sesat, nanti gak akan milih kelompok kita, gak masuk anggota kita. Maka kita harus menyatakan, ya mereka juga punya jasa. Mereka, ini penyakit hizbiyah, yang dulunya anti-bid'ah, anti-khurafat, setelah punya partai, tahlilan yes, korupsi no. Iya kan? Kalian tahu sendiri. Tokoh yang tadinya anti-bid'ah dan anti-bid'ah, khurafat, yang mereka istilahkan TBC. Kita memberantas TBC, tahayul bid'ah khurafat, kata mereka. Dulunya, zaman masih dia bersama organisasinya, Muhammadiyah. Begitu punya partai, tahlilan, yes, korupsi, no. Tahlilan gak apa-apa, korupsi, jangan. Kenapa korupsi gak disukai oleh seluruh rakyat Indonesia? Kalau ini, disukai oleh sebagian mereka. Makanya jangan dibahas. Qunumidina azakumullah. La sunni wa la syiah islamiyah. Islamiyah itu juga didendangkan oleh Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam. Bayangkan syiah. Dikatakan la syartiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah islamiyah, islamiyah. Maka ini semua adalah pemikiran-pemikiran hizbiyah. Apakah namanya ikhwaniyah, apakah namanya sururiyah, atau namanya aliran bijakiyah. Pokoknya itu adalah pemikiran hizbiyah. Kalau memikirkan kuantitas, tidak memikirkan kualitas. Sedangkan ahli sunnah, pengikut salaf, memikirkan kualitas. Bagaimana memperbaiki akidah kaum muslimin, bagaimana memperbaiki akhlak kaum muslimin, bagaimana memperbaiki ittiba'nya mereka terhadap sunnah, bagaimana memperbaiki mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, agar sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Gak peduli walaupun pengikutnya sedikit. Gak peduli walaupun kalah dalam pemilu, pengikut aja enggak. Nah, alhamdulillah. Maka kita tidak terlibat, tidak terkait dengan tarikan-tarikan itu. Tarikan-tarikan hizbiyah. Kita enggak peduli. Kita menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita menyampaikan apa yang benar menurut Allah dan Rasulnya, kita katakan hak. Dan kita sampaikan apa yang batil menurut Allah dan Rasulnya, kita sampaikan bahwa itu batil. Apa kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah? Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Atas kamu untuk mengikuti jejak-jejak salaf walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafu laka bil qaul, walaupun mereka merangkai kata-katanya dengan indah. Perhatikan kata-kata emas dari beliau rahimahullah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar-athar salaf dalam memahami Quran dan Sunnah. Walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia tidak menerimamu, walaupun manusia menentangmu, tetap kamu pegang jejak-jejak salaf. Dan hati-hati sebaliknya dari perkara-perkara rokyu-rokyu manusia. Perkara bukankah, berarti, walaupun kalau itu jadi begini, kalau begini jadi begitu, itu tinggal. Walaupun dirangkai indah, itu ucapan manusia. Tapi ini asal salaf. Ini yang perlu dipegang untuk membedakan antara hizbiyah, sururiyah dengan salafiyah, ahli sunnah wal jamaah, agar terlihat perbedaannya sangat jauh, sangat jelas perbedaannya. Ini hizbiyah, yang ini hanya sunnah. Sampai kata-kata para salafiyin di sana berkata, muridnya para ulama, lakumul bayan wa sunnah walanal kitab wa sunnah. Allah sunnah Kamu punya majalah Al-Bayan dan majalah As-Sunnah, kami punya Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka dibanggakan selalu Al-Bayan, As-Sunnah, Al-Bayan, As-Sunnah. Fadimudin A'azakullah Al-Bayan di Indonesia disebarkan oleh As-Safwah, Jakarta. Sebarkan seluruh Indonesia. Termasuk As-Sunnah tadinya. Ikhwanudin A'azakullah, nasolah taufiq wa afiyah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Supaya Allah persatukan kembali di atas tauhid dan sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Allah pertemukan kita kembali dengan mereka seluruhnya kaum muslimin di atas Al-Qur'an, di atas sunnah, di atas jalan salafiyah. Amin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah.